Teman-teman teko kumpul sira kabeh sapa rasul sapa utusan kita sebagai Muhammad yang sapa kabeh aman sipate rasul ibadah kan jelas no sapa laku maring sira kabeh ahli kita syarah di asli ing pira-pira syariat oleh jelas no ala fatrotin ing atase masa fatrot masa terputusi rasul kita ingresi masa terputus minar rusuh di sangkeng piro-piro rusuh Islam yakun krono rano iku benahu antara nikah nabi wa bena isa lah antara isa soko rasul kamu dari jauh di masa ini mengkono-kono antara nabi Muhammad dan isa ku kompani asin itu 500 basit kuna langsung apanya sanatan oke dihitung mokok istirahat wiru Bismillahirrahmanirrahim. Lakot kafara teman-teman kafir sapa Allah dina wong aja. Kafir manani mengkari kesunatan. Sapa Allah dina wong aja. Kon kon ngucap to meyakini inna Allah wal masih hukum aja. Inna wa ta'ala Allah wa ya masih hukum aja. Orang-orang sing meyakini Isa itu ya pangeran atau masih bin Maryam itu Allah itu cara sekirane gawe sopo aladina hu en isa digawe ilahan yang dianggap pengira warum utawi nasroni sing jenis ini al-yakub ya hukum so yakub ya dan bahasa Indonesia yakobus ya beja-beja yakobus ya firkotan iku kelompok minan nasoro sangking nasroni kul ucapa siro Muhammad paman mengkuti sopo yang dikiyu sopo miliki sopo maman yat fa'u sopo nak sopo maman minapoh di emin agar bilai sang singsaannya Allah saya antem perkara kuai bin aroh dalam bersama sopo Allah ayu jika ingin terusak sopo Allah al-masih ibnamaryam ing masih ibnamaryam wa umahulan ibune Isa waman lan rusak wong fil ardi kan dalam bumi jami'an halis kabiannya ayla ahad dati keseorang wong swiji mojud yang miku kami di sopo ahad darika ing mengkono-mengkono ihlak maksudnya ihlak sing dhe kemampuan rusak Isa bin Maryam walau kana umpama ana sapa almasihu sapa Isa bin Maryam iku ilahan pangeran tak dari piye poso sapa Isa ali ing atase ihlak utawa ali ing atase milki mafil ardi jaminan walillahi lan ku kagungane Allah sarasan ku samawati ing kerajaane pira-pira langit wal ardi lan wa malan perkara bena umah kang antarane samawati lan ardi yakhluqu gawe sapa Allah taala mak perkara ya sa kang ngersakno sapa wae. Monggo budhe Allah ala kudu bisa ngate saben saben perkara sa kang ngersakno sapa wae bisa ku kadir ndas iku. Wa qala tan kitab sapa al yahudu ya yahudi wan nasara lan nasrani aiku lan kene saben saben siji min rumah sang yahudi. Lan kitab nahnu abda. Nahnu de kita iku abda wa iku minangka kaya anake pangeran. Ayat abna ini tegesi koyok-koyok anak-anak pangeran fikur bi dalam masalah parke wal manzilati dan posisi ini atau kedudukan. Wawa ni awoy ke abina bagi bapak kita firrahmati dalam pelasi wasyafa kotilan ya sapa kok kasih sayang diwawali sama wa akhid bahu lan kita itu yo kekasih ya pangeran untuk mengucapkan sirah Muhammad lagu mari Nasoro itu tahun baru kalian itu bukan Nasoro yang Muhammad itu Muhammad kali mayuat dihukum itu. Nak kau yang merasa anak pangeran kali mama mau kau mau apa yuat dihukum yang sosok Allah Taala kau mengisi rokaat itu. In sodak tum lamun bener sira kabeh tidalika ke tidawa na anakum abnabu. Toh walayu adibu toh rabakal nyiksa orang nyiksa sopa ala bu bapak walad dahu yang anaknya ab walau habis dan orang nyiksa sopa kekasih habis dahu yang sing disayangi habis wakot ada bagunan teman-teman nyiksa sopa wa ta'ala bumi sirakabe mulani fa'antum mengkoti sirakabe ugal ibu naiku gorokabe bal antum basyarum mimman sholat bal antum balik di sirakabe ugal sarum mimman galantung balik tesiro kabeh basaron yang manusia miman ya termasuk sangking wong emin jumlah iman tegese sangking golongan wong kala kok kang gawe sapa apa iman nagasari sang manusia manane kuwi yang manusia biasa lakum berhak ke tesiro kabeh mau te apa wae lakum kang gedhi anas lakum kang gedhi basa wa alaikum lan iku ing atas tesiro kabeh mau te perkara lagi puno wa alaikum lan melarat atau beban bagi sira kabeh mau di apa wae alihin kang beban ing atase anak. Ya firu nyepura sapa wa ta'ala liman maring wong ya sawang kang ngersano sapa wa iman al maghfira ta ing nyepura lagu maring man. Wa ya adi bulan nyekso sapa man man ing wong ya sa wa ya adi bulan nyekso sapa wa ya firu nyepura sapa wa liman maring wong ya sawang kang ngersano sapa wa iman al maghfira ta ing nyepura lagu maring man. Wa ya'tifu lan nyiksa sapa wa ta'ala man ing wong yasau kang sakno sapa wa ing man dispura kaji. Eh nyiksa ing man. Manane la ati rodo ora ono sing nentang mujud ali ing atas yo. Walillahi lan iku kagungane wa sarasan mung bersama wa ti kerajaan ibro pro langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara dina rumah kang antarane samawat lan ardh. Wa ilahi lan maring wa sarasan al masih ing tenggon kan. Ai masih ing tenggon. Wau sing mun lawan anane nggih kula kalian. Terus kula kalian. Ya rasa dumo kalian mati biasa wae. Dumo iki nek wis mati. Kalian mati. Dene aten kula terang. Terus keyakinane keyakinane tiyang Islam niku Allah itu. Ya Allah niku. Ngene-ngene. Dan itu ciri khasnya itu iso ditambah sifat. Mun ampun ambek kawan aku ringan, mboten ana sing bulat. Berbulat yang pakai. Allah itu dat, dat itu mana ada sih kita yang itu. Jadi kalau kayu itu dat, makanya kayu itu bisa ditempelai misalnya warna hitam. Allah itu tidak pernah sebagai sifat. Makanya dulu kita kalau ngaji ilmu tauhid, diarani Allah itu dat sih wajib wujud, tapi disebut dat. Nah sebetulnya kata dat itu ya agak masalah, tapi itu bagus ya. Mungkin kalau terang mau masalahnya di mana bagusnya. Dat itu artinya itu ya dat itu tidak sih. Lo nanti ngaji filsafat, ilmu sih siap ini kafir. Tapi nak itu kan gak bobo. Jadi iso gak bobo, yang kasus itu nak anut nopo. Ya keyakinannya nak ngomong saat ini nak darahnya Muhammad itu lahir tahun ini 570 enggak sesing tren-tren saiki dapat tulisan-tulisan 570 enggak sing-sing saiki wong saiki 570 ya mesti penanggalan teng kroan modo versi barat lah nak garani 570 bisa itu 610 ya 600 bener kalau nak kita pikir terus dibulat nemu bro apa itu dari 560 moro ati sono. Tak bodoni to. Enggak ana sing berarti luwih maju. Langsung mesti tuna. Oh kriminal yo kan keliru. Iya Pak maju iki yang tak diwala terus bisa katanya. Tahun kan bener. Nanti kami uang mengapur konsumsi aten. Terima kasih. seno matematika lah kita pikir. Lo tetap antarane Kanjeng Nabi ambe Nabi Isa iku anggap bae sing bener ya wae anggap taun Isa mawon. Dadi nek diitung terpaut taun Isa berarti 610. Karena itu mulai ada pergerakan tauhid ya. Apa lahir ya 600 apa taun Isa ya 600 pinten? Biasanya nek teng buku-buku apa penelitian barat itu nggih diitung wae 600 pinten? 600. Ini rumah nol, enak salah kafir, ngeri. Perasaannya orang Yunani, Tuhan itu logos, logos itu logika. Makanya kalau sampai ngaji filsafat, tulisan Ibnu Sina, logos Ibnu Rus, nak darani Tuhan itu akal awal, akal sani, akal sani. Berikut Tuhan itu logos, itu logos. Yang menjadikan orang bisa berpikir karena ada apa? Logos. Logos itu logika itu, kok suwe-suwe jadi logika. Sehingga mereka yang terkait ilmu akal disebut logika. Teologi, antropologi, patologi, apa yang terkait akal disebut logos. Karena Tuhan itu disebut Aron, Aron itu gentayangan. Nyailah mereka figur yang pantas disemayangi Tuhan. Ya, Bilano sing ganteng, sing ora rokokan. Tapi anu, ganteng barang. Enggak kebayang, bukan itu kok ngomong di wala. Ternyata figur itu ada, yaitu nenggone Nabi Isa. Dianggap Tuhan itu bersemayam dengan bisa. Karena resiko Tuhan disebut arot. Arot itu sifat. Ya arot itu tidak ada. Nah karena peradaban terbaik zaman itu di Yunani, Isa itu jadi nabi. Itu nasibnya bar peradaban Yunani. Orang sudah iman sama tradisinya. Karena sebelum itu ada Plato, ada Socrates yang SM sebelum masuk. Sehingga ketika Yesus, orang sudah pakai filsafat Yunani. Terus digaduk-gaduk, no, nak pangeran logos, kita kan pantas sewune. Jadilah orang Bethlehem, orang-orang Nasrani, orang-orang Palestina itu jadi kafir. Kafir Yakobus ya. Mulanya ulama itu nggak mau filsafat. Ilmu filsafat itu mari kafir, ada ulama. Jika rata-rata ulama itu gedeng ilmu. Tapi gedeng ra gedeng, nak sekadung ngono itu di sinau. Yang sini mau jadi sinau filsafat, ini dulu sinau filsafat. Ya kafir-kafiran tapi. Sitok darani kafir, sitok darani. Masyur, nyanyian yang filsafat ambil nong tak tahu. Mampu jali ngarang kitab taha kutul falas. Kalau baca kan ngarang taha kutul mutaha fitil falas itu. Kalau pinter ya, aku kan mau baca santok orang. Kebilan yang itu enggak kode pinter. Masyur, nanti musuh ya. Mampu jali sekarang almutik. Ini zaman almarhum Mbah Hamid Lasem, Mbah Hamid Lasem, karena anak ikaci tak cuma anak sekolah ini. Yang ini juga UGM, Gapik. Dia nak menyanyi IN protes, kok ini IN? Cara ini, cara beliau senang di sekolah teknik Abik yang ngiti, paling utak adik cepruk. Nah ini IN udah adik abung. Kau belajar filsafat itu tak ada. Mana akeh wong kuliah filsafat usuluddin di sek solat ini. Perasaan. Yo juga akeh. Yo mungkin. Wong kue muka orang di aku buat solat mula. Orang tu harus mau mendengar. Jangan kira yang sekolah ITB itu lebih buruk. Kadang-kadang kita sebagai ulama lebih mendengar. Mereka orang tak ada. Biasa lah anak sekolah non milburo. Ini saya YouTube bapaknya mulai rapit ah YouTube. Kalau kamu sekolah non ITB baru YouTube tetap. Nah, mana katanya perkembangannya bagus. Aman. Ganda nih perangkat. Jadi orang itu harus mau kadang-kadang kuliah di umum. Kadang-kadang dia malah senang di umum. Mereka mau rawat atik. Sekolah yang lembaga agama itu kadang juga tak ada. Nah, cara mulai ramah masalah. Itulah itu serabi. Kalau kita serabi pendapat masalah dunia, tak uni-uni ini. Untuk menolak pengiran. Kan kasih tahu yang rumpi, nak rumpi, mak rumpi, nak kok jasa di perlu nggak jasa. Mulanya kalau lu jarang syukuran, kok ulang sekolah kan sesuatu, tak udang kan? Segera tak kau ya berarti nenerok. Jadi Salman Al-Farisi itu ketika dia itu ikut membuka Yerusalem, dia ikut memerdekakan Palestina dari cengkeraman Romawi. Ketika diminta syukuran nggak mau, karena kata dia hidup saya belum final. Mau nak syukuran katanya aku dengan sesuatu tak undang gitu. Kalau mengikuti madzhab itu. Hasil lu makalah itu. In dakhaltul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Beliau masih bilang, ya karim dia orang terhormat saya cuma itu identitas orang permanen. Dari budak nasib benar, aku ini swargo berarti fa ana karim. Wa in dakhaltun nar fa ana laim. Nah, ini nak bilang dia ini biasa, ini orang permanen. Kita wasit khusnugat ya, aku ngundang gue ya kiai aturan khusnugat nanti manggil finalnya kalau sudah rencana besar kok romla kan gak biaya ya kan biaya sampai acara gue bebas ngedangdutan yang halal. Jokowi dadar ini dewe-dewe kan salah kan. Nyabu ya kalah. Kalau nyabu ya wakom ini benar batin. Mulanya zina itu haram. Kesukupan itu ada widadari. Nyabu ya haram. Kesukupan itu ada satu. wis janji to tak undang. Angger ono ya masalah. Nah ini kalau terang. Makanya agama itu dimulai dari cara. Sekali cara berpikir salah. Makanya ulama itu wanti-wanti. Pokoknya pengairan itu barang itu. Mereka nak berat, itu nanti semua sifatnya Allah itu tidak butuh nempel kemana-mana. Ya harus nempel didatnya Allah, didatnya semua. Makanya Allah itu apa? Ya tidak. Didat itu ya tidak, pokoknya Allah itu harus kamu katakan that. Sebetulnya setelah dikatakan that itu kita pun ya kebingungan. Maksudnya that itu ini. Makanya Imam Bukhari ini keluar cerita. Imam Bukhari itu gak senang orang bakasnya. Ngomak ngamuk ini. Kemudian dia tahu di fitnah darani Quran itu hadis asus. Imam Syafi'i tahu di fitnah. Pokoknya kaki ulama itu untuk fitnah. Dan juga biasa fitnah. Mereka penganggur-nganggur tukang karena tak kesantang, cuma yang lebih suar gudi kemudian kalau terang ulama itu mengatakan Allah tidak sebetulnya ya rapati paham nanti rapati paham, kamu serah paham lah, pokoknya tidak ya ada ulama yang berengkel berengkelnya mendingan ya, sampai dulu yang sarah-sarah pukul dan itu mu'anasnya du atau enggak itu kalau mu'anas enggak, enggak dulu nanti jamannya ada putar atau gaji nabung du se, nasabit enggak terus di, terus mana sih enggak aku kok jamannya lagi damat anak-anak kita tuh aku nangan mereka bilang, ya tentu gak timbul hak, gak terima kalau kau dikatakan gak boleh. Nanti kata Imam Bukhari, ini serau sakit yang kemat bisa sohabat ya biasa muni Allah itu itu serau sabo erok serau sabo, bo erok barang jadi masyur Imam Bukhari buku pokoknya gak itu sealaminya, pangeran itu di atas lo, gak itu sealaminya, serau sabo bo erok, bo erok perkoro ini pokoknya ngomong, bo penting kotor itu barang tidak orang kotor itu ya keliru kadang akidah itu kotor apa itu sobo ya apa itu sobo terang teman-teman ya PKI itu juga apa itu sobo tidak simpat lihat dulu ya sobo apa itu repot aku sering debat dengan PKI itu kan peneliti sering itu orang PKI itu lagi orang Islam Raisa terang no Allah itu sopo dia ini mau Islam gak pernah kacar masyur bambang PKI nah bisa maklumi berarti PKI itu janggal gak tapi PKI karena maklumi ya PKI sebab itu terus ulama itu mulai menghindari bakas Allah mereka Allah yang jadi bakas itu tambah itu ini tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi khalqillah kata Nabi kamu silakan berpikir tentang makhluk sepuasnya. Tapi kalau jangan mikir Allah, fatah itu pasti kamu susah. Nah filsafat itu pelajaran yang mau tak ngatik langsung induk ya. Pada Allah. Sampai orang sholat yang rasanya Allah tidak butuh sholat. Allah itu sudah honi, sudah kaya, tidak butuh sujud. Sampai kita sujud sama Allah tidak butuh. Kalau nanti ketemu orang rata sarap. Ya, pengikut manunggaling kapulo Gusti. Dia tanya gini, Bapak, nanti kalau orang masuk surga itu pakai alamat apa? Ya kalau dia pernah sujud, pakai apa? Ya pakai fisiknya dia jadi saksi. Nanti dibangkitkan enggak dengan fisik itu? Berarti saksinya hilang. Jadi buktinya misalnya kan Gus Abid kan dibangkit no, terus bangkit terus bangkit kan saksi yang sekarang elek kan. Nah, pikirannya itu keliru gitu. Cerdas. Lapis. Kalau tidak seperti itu, apa di tradisi ras aja kok. Ya sih kok cocokan ini akhirat ini kok cocok. Berarti kalau lu protes sama musuhan buswar kan tetap. Nah. Saya ini kan orang yang mulai dari kecil sekarang masih dari kecil sampai sekarang sama sih belajar. Quran itu punya tradisi, kalau di soal gas itu tidak mau nerangkan. Itu tradisinya kok. Anggir di soal masalah bahas, Allah menghentikan, enggak kue roh diri. Enggak kue roh diri. Makanya, ya amma ya tasaradun, anim nabari. Terus, Nanti kamu tahu. Kamu itu kalau ada mukotomnya, kalau enggak ya saya lam. Kamu nanti mereka itu. Karena kalau bahas ini di soal itu kemana-mana. Kemana-mananya nanti. Nabi zaman Sugengnya sering didulung-lung Yahudi Nasrani. Tanya Muhammad, nanti yang dikasih yang mana? Tanya Nabi. Soalnya ibu biru, Nabi kan ngomongnya umi. Umi itu ngumpung cucu kan rata-rata lugu. Anggir gak lugu ya masalah kan. Jadi nah kiamat itu bumi rusak gak mat? Ya rusak. Terus pas hancur ngomong semua mati mulai Adam terus didapak di kasus kan? Kira tentang pengurus jadi kayak gak Yahudi asli ya. Kalau orang gak nakal aku nanti bangga bangga di goblok itu membangga. Lo yang kan jadi Nabi kan Aksar Wahri Jannah Al-Bulu Aki-aki berdiri keluarga itu betul anak goblok tak kok mau tak kok beling-belingan wah bumi dijuruk kok sini semati terpok betul aku tak kemelak bisa. Jadi kita butuh kebodohan untuk menganalisis kenapa? Yang seperti ini paham? Kaji Nabi itu pokoknya pikirannya Nabi, pikirannya tiang-tiang soleh. Pokoknya Allah wala kulis ya itu, itu rasa terang. Gue soleh. Pokoknya gue segera nih mangan. Jadi Imam Bujani yang nyata legam. Segera nih mangan deh. Segera mangan deh, soalnya bersego, gue untal, itu jenisnya mangan. Gue roh proses pencernakan. Kan yura, proses penyerapan kan gitu. Ginjal dan titik itu kan. Ini semua. Tapi nak orang pintar itu roh. Makan ngene-ngene mulai fungsinya itu diganti infus. Kan ron aku kan ron. Tapi nak ahli deh. Aku dia mati yo ngono cara pangeran cara kowe mati kuwi ya tak takok mati kuwi. Kowe nak pidato ke ruang kelas iki nak tak takok iki. Iki kok akeh sing wong alim, akeh sing wong alim nek ngene sing alim mas 20%. Kalau misal orang alun dinti agak rompoh persen, nak biru di lawang agak, nggak mati kok betul? Tidak. Oh, mati, mati sih buat roy. Berhentinya fungsi organ-organ tubuh. Tidak ada pengiran mati kok. Karena dari alam khayalan menjadi masuk alam yang seperti ini. Jadi mati itu cara pengeran. Iku udah. Wis tak warai ya. Ben dadi alim. Kagak ya mbe alim. Ki bebe wae ape. Mantas sebab iki komen bawa napa min. Kalau baleni malih gitu. Sampeyan saiki ku urip ta mati? Urip kan cara wong akeh. Iso mangan iso bodoni wong iso gadek iso gadekno BPKB macam-macam kan urip. Paham ya? Urip. Terus sampean niku mati, wis ora iso bodoni, ora iso macam-macam. Wis biasa ae disifat bodoni wong. Wis biasa wae. Lah kene tak sebut apikmu malah ujub. Atau sebutna salam ben kok robana dolamna anfusa. Ngene wis tak pikir, contoh sing elek wae. Kira contohne apik ge ujub malah neraka. Atau contoh elek ben robana dolamna anfusa. Ngono tak pikir, wis manut ae. Jadi naik mati berarti raiso, udah ni bagus kan berarti raiso maksiat raiso macam-macam. Nah ini rungok noten. Sekarang alam akhirat itu alam yang semestinya, alam yang benar-benar semestinya. Semua pertunjukan akhirat itu semuanya ala hakikoti, semuanya hak hak itu persis. Nah ini rungok noten anak sampean kepen para pangeran. Ini memang agak jelimet, tapi sekali ini mesti ke wali, tak jamin. Rasa kepen keramat pokoknya wali sih, wali kekasih pangeran. Nah, karena kita ini di alam yang tidak semestinya, gue nganggep kenal presiden itu penting, misalnya. Kenal menteri penting, kenal wong sugih penting. So mbenane akhirat gue roh tenan, sebule pentingku kenangan gue kenal wong elek, tuwek, gak penting cara donya. Tapi gara-gara sujude ditampa pangeran, gue kenal wong iki penting sekali karena nanti orang ini bisa men syafaati. Makanya Nabi ngendikan ruba as'asa akhbar matfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la barahu. Ake wong raine budal-budalan ra karu-karuan. Mumo dolan ning wong matfu' ditolak-tolak. Tapi dia didengar oleh Tuhan. Ngendikane Nabi umpama nyafaati wong bena ilah wa basroh nyafaati. Orang berapa provinsi bisa disafaati orang itu kata Nabi. Tapi ning dunya ora enggak penting, gak iso ngajukno proposal. Semacam-macam lah. Tapi ini penting ya pangeran. Nanti setelah di akhirat, kowe gak golek presiden, gak golek menteri, golek wong iki. Sing tau mbok sepelekno. Lah lucune wong saleh nek ning akhirat tuh dendam, ning dunya ora dendam lah, nek ning akhirat dendam. Perkarane kuwi kok. Aku gumun mbek wong saleh iku ning dunya wis ning dunya wis ora dendam kok ning akhirat. Dendam. Jadi orang soleh itu diberi hak dendam ketika di akhirat. Wis masyhur dalam ilmu. Jadi aku lah saiki ora dendam sopan dendam. Oh itu masyhur. Malane ning Quran ana fal yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun alal araiki yang durun hal suibal kufaru makan ya fal. Kan wong kafir kan wa idza maru bihim yatakhamasun. Wong kafir ketika ning dunya ngenyek-ngenyek wong Islam. Iku wong Islam sing swarga iku ora lega nek ora delok wong kafir. Dadi mergo dendam maksudnya, mergo dendam ora lega nek ora iso kok terus swarga tok ora roh musuhe mlebu neraka. Kudu nanti roh. Oh, dadi wong saleh iku sampeyan ning akhirat yo yo dendam. Masyhur yo. Iku yaqulu innali kana kana yaqulu innaka la minal musaddiq fatolaa Faro'ahu fi sawa'il jahim qala tawuh ing kita laturdin walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhtarin afama nahnu bimayitin illa mautatanal ula wa nahnu bimu'adzabin. Saat terusnya ada dua kawan dekat ketika di dunia, mitra bisnis, yang satu kafir satu mukmin. Ketika mitra bisnisnya itu minta dia supaya kafir saja, la opo mbok rewangi salat mbok rewangi tahajud serono gunane, serono gunane kabeh urip wis dhuwit, penting dhuwit, penting dhuwit jare kancane mah. Alhasil singkat cerita, si Korin tadi, si semannya tadi masuk surga. Dendam deh, aku zaman iman digonyeknya. Cek kancaku singenya aku neng digusti. Takok be pangeran. Pokoknya aku dudih hak roh. Mulane be pangeran tiga no lubang khusus supaya roh nasibe kancane. Mulane fatolaa faroahu fi sawail jahim. Qala tawahi ing kita laturdin. Walau la ni'matu rabbi lakuntum minal mudhorin. Oh utek kemelek jar. Gara-gara kowe meh wae aku sesat. Wong nak mangkel iku nak ora ngujar-ngujari ora lega. Ora daran. Wong saleh dikei hak dendam. Mulane tawahi ing kita laturdin. Meh wae kene sesatna aku. Walau la ni'matu rabbi lakuntum minal mukhtarin. Upama aku ora entuk nikmate pangeran yo ben neraka kaya kowe. Piye kowe dhisik ngomong aku mati iku ora urip meneh. Ya qulu a inna kalaminal musaddiqin. Kowe darane aku percaya ba'si ku mohal. Terus iku terus ndekne cerita-cerita. Aku mati mau pisan tok. La yadzukuna illal aku mati mau pisan tok. Fatola afdas in kita walau la ni'matu rabbi lakun afama nahnu bimayitin. Wes saiki aku delok aku ki mati ta ora. Itu didengar. Illa mautatunal ula. Aku mati mau pertama tok. Saiki aku ning swarga. Jadi uang nak agak ngumpat itu gak lego. Malah nih uang soleh pun dengan dunia diharam no dendam. Tapi nanti akhirat itu dilampias. Malah nih jadi uang alim kudu meliti. Wei sasa iki pejabat rabutol lah. Sok marap lah. Wei kudu yakin sebenar butuh kui. Bukti non aku sebenar akhirat dibutuh no uang aku. Oh tuh nih akhirat. Ben wong roh sama ning donya kok ora buta wae kali. Wis butekno nang akhirat dong buta. Pas kowe oleh dendam. Kok anggar barang ning donya haram ning akhirat jadine halal. Kayak nyabu ning swarga halal ta haram? Halal. Halal. Ngono iki dari sadure papat. Piro jare ning swarga? Piro jare wong piro? Gak ning swarga. Oh, 70 jare wong. Wakak temen. Saya opo ae, saya. Jadi dendam itu boleh. Ya ma fal yawmal ladzina amanu minal kufari yathakun 'alal araiki yang turun dal suwibal kufaru makan saat terusnya. Namun kalau terus nang cerita ini tadi. Sehingga ketika ada logos tadi kalau baleni malik, Allah itu harus kamu katakan apa? Zat. Zat. Ulama udara nizat ku aslinya yo ora pati paham, yo ora kudu paham, istilah ora kudu paham, pokoknya ngono. Kowe aja geman paham istilah teman-teman neraka kowe. Pokoke istilah iku ora usah paham. Mergo nek paham malah koyo mau ba'dun nukhat memprotes dat iku mu'anase du. Perkara kan? Imam Bukhari duka. Kowe ora usah ngono-ngono. Nanti Imam Bukhari karena beliau orang alim ahli riwayat karena dia spesialnya kan di riwayat terus dia cerita. Zaman ana sahabat sing dieksekusi wong kafir. Iku nak gawe siiran yo wada ka fi dzatil ilahi wa iyasa yubarik ala ausali silwin mumazzai. Niku lho, wa ma ubalighi na uktalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masra'i wada ka fi dzatil ilahi wa iyasa yubarik ala ausali silwin mumazzai. Kan ada kurok 70 yang ditangkap orang kafir terus dieksekusi termasuk Hubeb. Di antaranya itu Hubeb. Ketika mau dieksekusi, dia cerita gini, enggak apa-apa kamu bunuh saya enggak masalah. Mati dengan gaya apa saja, saya enggak masalah. Walastu ubalighi na uktalu musliman, saya enggak peduli ketika saya dibunuh dalam keadaan muslim. Ala ayyam bin kana lillahi masra'i, saya dengan gaya apa saja enggak masalah. Yang penting saya matinya musliman, dengan keadaan apa? Islam. Terus wadzaka fi dzatil ilahi, tak rewangi ngene iku fi dzatil ilah. Dari Imam Bukhari, wong sahabat sing matine dinyatakan syahid oleh Rasulullah. Wah, ini istilahnya Allah. Zat kowe kok kecang. Keman. Terus Imam Bukhari mulai cerita. Lah nek nuruti istilah ning Quran ana kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Gak boso al meneh apa istilahno nafsihi. Allah istilahno dadi dhewe kul ayu sayin akbaru syahada. Ayu sayin akbaru syahada qulillah. Berarti Allah akbarus syahada. Ya disebut saya, kula yusein akbaru syahada kulillah. Walhasil kalau istilah ya sudah istilah aku tubuh iman, ini rasa kecangkeman takut. Mergo kena takut, engkau terus kayak PKI, kayak komunis. Makanya Nabi ngendikan, so iku ana zaman sing yatasa aluna, sing saling takut. Ya kuluna hadil jibal kholakoha Allah, sesuai takut faman kholakoha, sesuai takut singgawi Allah sopo. Nak wis ngono leren. Sampai Nabi, para sahabat, para ulama, seneng ana wong maru, ana wong guyon, sementing rata kok Allah. Ana wong untuk BPKB gadekno kasil seneng, wis penting rata kok Allah. Ana wong ngaji ngantuk seneng, penting rata kok. Mulane rata-rata ulama ngembarno wong ya gara-gara iku wis si apik sementing ora. Rata kok Allah. Lan ana bedhean. Apa sing eling Allah masalah? Wong tasawuf masyur, apa yang ngiling Allah masalah? Ya wong filsafat, mereka ngiling Allah terus takokane tuh din. Mengane sekolah ini dijeng ITV, gak apa-apa ji, otak paling banter otak adik segrup sementing udah jurusan agama, kok otak adik agama. Nah ini penting kalau terang, no. Jadi makanya sarah kula, wong alim-alim kula nyekseni mulai Mbah Mun, mulai Bapak, mulai sini rata-rata wong alim itu, pokoknya anggere wong Islam gak maksiat itu sapi. Mergo nak mbok dorong taat, terus taate iku nganti tok hakikat, ngeri. Ya mau sampai takok sing ora-ora. Akhire dadi filsafat. Mulane tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq. Allah iku slametno ning tengah, dadi ora kena. Mulane dewe Imam Kostolani, kenapa sebut ini wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, umat yang tengah. Karena kerusakan pasti dari pinggir, musuh itu menyerang pasti dari pinggir. Agama itu letakkan di tengah. Jadi nak keserang yo ben kowe. Nek kowe kowe diutang terus bangkrut terus ora masalah. Sementing sing rusak kowe aja pangeran. Kowe dadi kiai terus seneng rondo jatuh ben sing rusak kowe tok. Pangeran sementing ora usah rusak. Tapi ki jode akidah sing salah. Mergo nek akidah salah kowe ora rusak lah anak turunem rusak. Mulane cara kiai kuno sementing akidahku bener. Wong e ora bener lah, sementing akidahe bener. Mergo akidah ini penting. Orang itu ndak penting. Taruh saja suatu saat saya jatuh, paling ngomong darah ini Gus Bak jatuh, kan gak masalah saya. Tapi jangan sampai ajaran itu salah, kalau ajaran salah itu masalah, karena ini akan diikuti. Taruh saja misalnya kamu mengatakan ilmu filsafat itu sunat atau boleh, ngeri. Filsafat itu menyoal esensi, eksistensi sejati itu Allah, Allah itu akan dikaji terus. Kok iso bayangin Allah kok jadi bahan kajian? Tapi Nabi itu figur yang luar biasa ketika ada sahabat, ya Rasulullah kita ini punya was-was yang kalau diomongkan tuh gak pantas. Inna najidu fi anfusina ma yata'adzumu bihi ahaduna ayatakallama bih. Jawabin Nabi itu entengnya, ya itu gak kasarihul iman, gue wedi kehilangan pangeran ya apa. Mana kalau bolak-balik, wong aja geman ngiasno mbek wong alim. Wong alim iku beda. Mergo setan pe godho bakal sawet tinggal ndok TV. Setane ngenteni jebule sik ndok TV. Bar ndok TV mangan, setane ngenteni. Karepe ape dijak bakas Allah meneh. Bareng ngono jebule wong alim mau terus turu. Dinteni. Tangi turu sarapan kakuati dene. Dinteni bakas Allah jebule ndok TV mangan turu kakuati. Lalu wong setan paling pantangan ngadepi wong alim. Mergo dijak bakas sing penting cara setan, cara wong alim dihindari. Mergo ngerti iku Mas. Masalah. Mulane kula suwun nak sampean senenge mangan ya semangan ae. Senenge turu turu ae. Senenge bengak-bengok bengak-bengok ae. Sing penting ngendhari pertanyaan tadi. Makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Maka kamu pasti rusak. Kemudian sekarang ilmu PKI itu dikaji. Analisis ateisme, analisis itu agama. Akhirnya mereka nyimpulkan agama itu candu macam-macam. Kalau mereka mengkaji kira usah melok. Ya ora usah melok bantah, ora usah tertarik. Nikmati saja sujud kita. Mulane kula nu gak ada ajaran ngeten. Kula nu sebagai manusia ya sering susah ya, manusia ya sering susah. Tapi parah sampean, mana parah. Cara kula zaman akhir, cara kula ya. Zaman akhir wong Islam wajib seneng. Misale salat wis pisan lah, sementing seneng. Maksudnya pisan di dhuwur pisan ra saping pindho. Cukup pisan sak urip mboten maksudku. Ora usah kobliyah badiah, ora kuat wis ora usah dipaksa. Tapi salat tu nikmati. Kula nu teori kula sederhana begini. Wong nganti zina, nganti dugem, nganti klabing, iku mergo kepengin seneng. Kepengin seneng terus golek wong ayu, golek zina, golek minum. Saya ki wong saleh kuwi seneng. Lan cara kula seneng wajib kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Wong kudu seneng. Kok piye-piye wong maksiat ku golek seneng. Wong nganti ngrungokno musik, nganggo gitar macam-macam terus ndang-ndang. Mergo kepengin. Saya ki wong saleh-saleh kuwi koyo sing dilagokno teng Habib Zain kan tulisane tiyang-tiyang sufi. Wong kudu seneng. Saking senenge wau gambarane tiyang-tiyang saleh riyen laula kaya sinatal wujudi mato fa aisi. Wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan tanpa kamu ya Rasulullah, kita ini hidup kita enggak ada gunanya. Wala taron namtu fi sholati, kita enggak pernah reng-rengeng ning sholat. Maksudnya kena sholat itu nganti taron nam. Taron itu happy. Happy itu nyaman. Bayangannya orang-orang sufi itu enggak ada yang sholat ke susu itu. Karena bayangannya sholat itu taron nam. Wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi wong saiki salat itu nganggep problem. Imame wis gak menarik. Lucu, makanya saya latih, imam itu siapa saja. Dari awal kita nikmati salat karena sujud ning Allah. Wong salat kok mikir imame ra cocok. Lho iki kok apa nyolati imam apa nyolati Allah. Wong kok kecangkeman kok nganti ngono. Kowe salat apa sujud urusan Allah apa urusan mbek imam? Ya jawab bocah kok ora. Aku iku Bu imamillah, paribatan imam, kowe rasa lah salatku tetep sah. Perkarane aku salatku urusane mbek Allah ora mbek imam. Cuma cara prosedur fikih imam rukuk wis melok rukuk ngono ae. Imam sujud, melok sujud. Tapi imam ra ditompo ora melok. Masalah iku bali lo, tetep bali lo. Karena perasaannya orang salat yang kelas A itu ya tadi wala taronam tu harusnya salat tu taronum fi ruku'i wa sujud. Orang salat itu nyaman. Makanya Nabi ngendikan, wa qurratu aini fi sholat. Saya ini merasa nyaman kalau karena kita sebagai hamba itu kering. Pasti kita ini namanya hamba mencari-cari Tuhan kita ini di mana? Yang rumat kita ini siapa? Tentu kamu simpulkan yang rumat kamu itu yang menciptakan kamu. Jadi Rabbun dia kata murabbi, murabbi itu yang rumat kita. Setelah kamu sholat, sungkem ning pangeran berarti kamu kembali pada yang rumat. Itu nyaman enggak? Dari kita liar kemana-mana terus kembali sama yang rumat kita yaitu sholat, sujud. Makanya nyaman. Masyur itu kalau Nabi dilapuri tentang banyak masalah, tentang sahabat, tentang perang, macam-macam. Itu Nabi mentok atako, aina Bilal. Bilal itu nengdi. Kok orang manjing-manjing waktu sholat? Masyur itu. Sampai Sayyidah Aisyah ngintikan Bilal orang nang teko ngeke iadhan. Karena dulu sebelum diadari, Bilal notok dalamnya Nabi, kalau sudah waktu apa? Sholat. Masyur, ketika mau sholat itu Nabi ketok sowan. Sampai ngintikan masyur, arikhna ya Bilal, saya kasih istirahat ya Bilal. Jadi Nabi mengatakan sholat itu roha. Satu happy-nya orang soleh itu ya sholat, sholat itu roha. Makanya dulu Habib-Habib yang alim itu kalau ngaji ikhya disebut roha. Roha itu happy, yang namanya ngaji itu harus roha. Makanya ngaji jalan harus ora harus hiburan. Nang omah damuk bojo ngaji. Iku wis roha. Nang omah sumpek ngaji. Ini ndak apa-apa, pokoknya piye-piye roha. Wis niate nyerempet-nyerempet sithik sebentar. Nah, ini bagi saya masalah serius. Sebab itu saya tidak akan sependapat dengan orang-orang ketika ngaji itu menteror. Ngaji orang mesti ikhlas, sholat orang mesti ditompo. Ngamal apa? Ya enak, saya tahu lah ya orang mesti kabeh. Bodoh-bodoh orang mesti, bayang lo sing api-api wae kan. Sale PLN urip ya ora paham, ora urip ya ora paham. Bodoh-bodoh ora paham, bayang lo urip. Itu pokoknya sing gampang-gampang ya. Karena kalau kita tidak senang, kemudian orang-orang maksiat bisa senang, kita nanti disalahno pangeran. Piye-piye, wong maksiat mergo golek seneng. Lah anak wong taat ra seneng, kok ora kepengin maksiat. Makanya orang taat tuh harus seneng. Makanya Nabi istilahkan salat tuh luar biasa, wa qurratu aini fi salat. Istilahkan arifna ya Bilal, kasih saya istirahat. Mane dengan salat. Kula lu jarang salat sunat, tapi rasa buat tiru. Tapi saya sekali salat fardu itu happy betul. Kamu boleh niru saya, tapi ke salat fardu kudu jos, happy. Happy ku ora usah salat kok gremeng. Si imame. Piye? Gayane maca assalamu alayka ya nabi pakai khitab. Salam untukmu ya. Saking hadirnya orang salat ternyata assalamu alayka. Alayka ke kamu. Berarti kan hadir. Bukan ala nabi tapi kan. Ketika maca itidal ya rabbana walakal hamdu laka. Kita ini berhadapan be Allah. Muni rabbana walakal hamdu be delok imam. Neng ati nih imam ratu makni nak seramu tu. Oh, ramu tu kue solat ke orang eling Allah eling imam. Oh, najaran solat kau eling imam. Nah, ini penting kalau terang no. Karena nanti polemiknya umat Islam dengan ahli kitab ini termasuk hal-hal seperti ini. Gih, hal-hal seperti ini. Kalau tadi bawa kitab, wah kalau jamin kitab itu benar, karena kitab itu rujukannya Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai alim seperti itu di antara kitab rujukannya yang masyhur itu Kutil Kulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Terus kitab rujukannya lagi itu Khilyatul Auliya. Sampai beliau di akhir ngarang Ihya niku beliau terang-terangan ngendikan fa'alika bi muwadhafati mutalaati kitab Khilyatul apa? Ya kamu harus sering-sering baca kitab Khilyatul Auliya. Saya punya sanad sampai Rasulullah kitab Khilyah itu dikarang 200 tahun sebelum Imam Ghazali. Di kitab itu hanya menerangkan sisi-sisi wali yang cara berpikir itu benar, orang kaya kowe. Misalnya begini, Sufyan Ats-Tsauri itu terkenal gara-gara kata-kata ini. Dia ditanya, halil istighna bisa am anhu. Itu kan nara padha ngalimi yakin ra paham. Ndak butuh itu sebaiknya karena terpenuhi keinginan kita atau karena memang itu ndak jadi kebutuhan. Halil istighna bisa am anise atau anhu. Jabe Sufyan Ats-Tsauri yo anhu. Yo anhu. Terus yang tanya masih tanya lagi. Ya tapi yo ben pangeran. Ngono nak pangeran ngersano cek bi cek anhu padha wae. Nak pangeran sing ngersano ya apik. Apik kabeh. Sekarang begini, contoh gampang cak nom ya contoh paling gampang. Ada perempuan cantik di kampung sini misalnya di Naruan. Terus kamu merasa terpenuhi hajat kamu kalau kasil kawin. Itu susah enggak? Susah kan, kompetitornya banyak dan wajah kamu tidak meyakinkan, harta tidak meyakinkan, ini kan repot. Terus kamu merasa istighna, merasa cukup kalau kasil menikahi anak itu. Berarti anda, hidup anda terrecoki oleh butuh pada anak itu. Paham ya? Mendingan dari awal tidak kenal, tidak tahu, anak itu tidak pernah ada. Berarti istighna anhu, karena tidak pernah ada maka kamu tidak pernah butuh. Nah, sebetulnya setelah uang itu enggak ada, misalnya Allah gawe dunia itu ora ono maksiat. Kowe ora dikenal lo maksiat kan malah penak. Banyak sesuatu yang bahaya bagi manusia sama Allah enggak dikenalkan, kan malah penak. Taruh saja saya ini orang Naruan. Kan enggak butuh happy-happy ning Hollywood, yo ora butuh happy-happy ning Las Vegas, karena saya enggak tahu. Berhubung ora diperkenalkan maka enggak jadi kebutuhan saya kan malah penak. Maka ngendikane Sufyan Ats-Tsauri, mazuya angka min zaharati dunya iku ahabu ilaika, sesuatu yang kamu enggak dikasih Allah harusnya lebih baik bagi kamu karena itu enggak jadi kebutuhan kamu. Tapi wong soleh zaman akhir cek goblok malah dungo yo sugih malah ribet kan. Jadi tetap ora kasil tetap kepengin loro to ora loro dia ketemu perkenaan. dulu ulama itu utek yang jek bener. Jadi kalau kalau cara berpikir halil istighna itu bisa am anhu. Kalau bisa itu kudu kasil, nah anhu. Karena enggak ada, enggak diciptakan Allah. Maka sesuatu yang di mata kita enggak, yang enggak dipertontonkan oleh Allah itu bagus bagi kita. Karena akhirnya kita istighna, enggak bu? Ono wedo ayu, menarik. Terus kamu enggak diperkenalkan, kan enggak jadi kebutuhan kamu. Alhamdulillah. Ya gara-gara sing kenal iku masalah. Akhirnya tidak tahu kepengen duit, kepengen menguasai, macam-macam. Repot kan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ditanya, kalau menurut Anda, kue, umat Sufyan Ats-Tsauri tidak doang ini lucu. Ya Allah, kasihlah rahmat orang-orang yang enggak kenal saya. Ditakoki kok ora ndongakno sing kenal, sing kenal ya berjasa mbek kowe. Tapi sing mangkelno ya sing kenal. Bukankah kamu ngrasani ambek wong sing kenal? Kowe kecewa ambek sing kenal. Kowe nglarani ya ambek sing kenal. Mulane wong sira kenal ku barokah. Sekarang bandingkan kalau kita berpikir begini. Misalnya kula kenal jenengan lan misale sing ngaji ini 100. Sing masalah kan wong 100 ini. Supaya aman kenali pas ngaji ya ora usah sowan, aman. Mergo pas ngaji berarti pas apik. Terus sing ora kenal sak miliar ning dunya. Gara-gara ora kenal kan kita ora tau ngrasani, ora tau mencibir barokah. Mulai dari Sufyan Ats-Tsauri, peluang wong untuk ganjaran akeh itu tinggi sekali. Dari orang yang enggak kenal saja kita dapat pahala berlipat-lipat. Karena enggak kenal kan kita enggak pernah idza, enggak pernah ngrasani. Lah sing mbok kenali kan. Tapi kowe yo sing mbok kenali 100 ngrasanimu bolak-balik padha engko akeh. Ndak ini cara berpikir ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dipikir. Nah iki wong mboten wis wong mau mikir. Mulane tapi fawahu mustahmadun fi kulli ma qada wa amsaka wa kulli ma atta. Tapi Allah tetap dipuji baik bikin keputusan yang kamu kenal maupun enggak kenal. Makanya anta alamin dalik. Jadi Sufyan Ats-Tsauri kalau kamu di kelas itu maka kamu lebih baik. Maksudnya sanut takdir. Nah, sampean kok ini ditakdir kenal ya wis. Kenal ditakdir ora ya ora. Mergo nak kepilih-pilih kok masalah. Wong kok nentokno pangeran. Pun balik malah teng logos iki. Akhirnya karena logos ini bergentayangan, karena ada figur yang menarik dianggap sing layak disinggahi Tuhan. Akhirnya laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu napa? Maryam. Kemudian Allah bikin paradok. Yubayyinu itu memberi penjelasan. Maksudnya penjelasan paradok nak Isa itu pangeran. Allah ngendikane ekstrim. Jare sapa Isa pangeran? Nak Isa pangeran nyatane iso disalib. Wong kok nganti kesiksa berarti ora napa? Pangeran. Mulane Allah gawe pembandingan sapa sing iso ngalang-alangi aku nek aku kepengin menghancurkan Isa. Sakboe napa? Sakboe. Wa ummuhu wa man fil ardi jami'. Mohon kula terang. Makanya semua sifat nabi di hadapan Allah kalau untuk tauhid itu dibahasakan kasar khusus untuk tauhid. Saya ulang lagi khusus untuk napa? Tauhid. Misalnya begini. Rasulullah itu paling disayang Allah. Tapi ning bab tauhid di istilahno pangeran afa imata au kutilang kolaptum. Saiki kowe Islam nyembah Allah apa nyembah Muhammad? Nyembah Allah. Nek kowe nyembah Muhammad, Muhammad pipi iso mata au kutila, iso mati utawa terbunuh. Tapi ning liyane bab penjelasan tauhid tentu nabi itu dengan status yang sangat-sangat terhormat. Tapi untuk bab tauhid Allah nerangno Nabi Isa misalnya kul famay yamliku lakum minallahi syai'an in arada ayyuhlika. Jadi bayangannya Allah umpama Allah kepengin mencekik Isa, menghancurkan Isa pun bisa bahkan waman fil ardi jami'an. Karena Allah ingin menunjukkan ketauhidan bahwa Allah itu zat yang jadi Tuhan sendiri. Wes mumpun niku cerita tentang tauhid. Kemudian cerita tentang klaim. Yahudi itu ikut Nabi Musa, Nasrani katanya ikut Isa, tapi katanya. Tapi hakikat orang Nasrani itu mengikuti Isa enggak, hakikatnya. Enggak kan, karena Isa mesti da'a ila tauhid. Sementara orang Nasrani khulul atau trinitas. Kan dua, ada Nasrani yang laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Ada yang Nasrani laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu napa? Salasa. Berarti ada dua jenis napa? Nasrani. Nasrani. Ngrungokno ya. Ini sama-sama kafir. Dan ciri utama agama itu merasa dekat Allah. Orang Nasrani yang mengatakan nahnu abna'uwahi wa akhibba'uh. Orang Yahudi juga mengatakan nahnu abna'uwahi. Mulane kowe kudu ngrasa parek pangeran. Mergo Yahudi Nasrani yang ngrasa parek pangeran. Lah kowe kok kalah mbek Yahudi. Kowe kudu pede, saya juga dekat Allah. Mubi-bi Allah ngekei kelonggaran ngoten. Wa idza salaka ibadi anni kon jawab fa inni qorib. Pokoke awal parku. Mbok parek ape nyiksa mbok ape ngekei rahmat mbok. Pokoke parek. Wis mbok mbok pareke ngincem mbok parek ape. Pokoke jawab parek. Mun rungokno tenan. Akhirnya karena agama ini klaim-klaiman. Terus kemudian ada kelas-kelas intelektual. Kalau sering cerita ngaji temen. Kelas-kelas intelektual itu lebih kacau lagi. Itu masyhur karena sama-sama yang Islam belajar Kristologi, yang Kristen belajar Islamologi. Kalau sekarang kan agama itu dianggap ya perbandingan sosial, jadi ada yang belajar Kristen, ada yang belajar Islam Yahudi. Makanya masyhur itu guyonan itu. Kata siapa Muhammad kekasih Allah. Buktinya perang Uhud kalah. Kalau kekasihnya ngapain dikasih? Kalah. Jadi orang Islami memang Tuhan punya watak gitu. Ngeliat anaknya disalib ya dibiarin. Oh, itu kan sama-sama kacau. Karena keyakinan orang Kristen tuh yang disalib itu Isa, dan Isa itu keyakinan mereka anaknya. Dan dibiarin, maksudnya sampai kasil mati gitu. Itu kan ya iya Allah memang punya adat gitu, ngeliat anaknya disalib juga dibiarin. Wah, akhirnya wasem. Karena kalau logika di sama-sama dibikin, sing orang Kristen menyoal, kata siapa Muhammad kekasih Allah, buktinya perang Uhud kalah, masa kekasih dikasih kalah. Tapi kita cara berpikir tidak gitu, kekasih dikasih kalah itu tidak apa-apa, ujian. Iku koyok kamu memerintahkan anak kamu yang sulit-sulit, tapi ini untuk kebaikan di masa datang itu enggak masalah. Makanya saya minta, kamu jangan salah berpikir. Kalau kamu berpikirnya salah, nanti perang Khandaq enggak bakal masalah, jadi kasih pangeran kok kalah. Enggak usah begitu, makanya utek itu kudu ditata ulama perkara, utek itu liar. Mau otak-atik skrup mau lho sing ngene. Sama tak ceritain ini kisah nyata. Nabi ku sudah di nabi paling kaku hati sampai orang desa. Sama saya kita bedai, nabi ngaku nabi itu kan nyata. Dan klaimnya nabi tahaddi itu ngaku, yang pertama istilahnya ngaku. Setelah itu tentu keyakinan ya. Pertama istilahnya dakwah, dakwah itu ngaku. Sebenarnya istilahnya maklumat. Rungokno tenan. Nabi ketika ngaku jadi nabi itu sahabat yang bener-bener itu ya sudah ngakui. Dan ciri khas nabi itu menceritakan berita dari Allah. Titik ya, hanya itu saja. Kalau nanti urusan duniawi, kata Nabi, fa antum a'lamu bi umuri dunya kunsan dunya roh kowe. Ya Nabi gak ada Nabi PKB kowe pinter iki kira. Terus godho wong iki pinter kowe, urusan dunia mesti pinter kowe. Nabi mau pintere urusan apa? Akhirat. Tapi Nabi itu selalu ngadepi wong beduwi-beduwi. Ana wong beduwi kok entane ilang. Ilang tenan, unta iku ilang, dingon iku ilang. Moro Kanjeng Nabi pas ning ngarepe sahabat akeh. Ayyukum Muhammad, di sing diantara kamu itu Muhammad. Sing yasumu annahu ya'tihi khabarun minas sama. Sing dekne mengklaim katanya untuk khabarun minas sama. Terus dekne ya'tihi khabarun minallah. Sing katanya mendapat kabar dari Allah Rabbil Alamin. Tapi roh gak aina dolat nokelti. Saiki untaku hilang dekne roh tau. Jare langit wae roh kok untaku. Akhirnya Nabi pidato rek dek lucu Nabi akhirnya ngendikan ngene. Cung kode sahabat-sahabat sing waras-waras sih, sahabat sing bener-bener. Sajane syaraté dadi nabi. Iku muk ngabarno apa sing didhawuhno Allah sangka aras tentang faroe, tentang hukum, tentang iki. Dadi ora urusan. Ora urusan nonton. Wong biduwe tetep gak trimo le iya, Mas. Wong langit roh kok trimo ento. Ora. Akhirnya kan Nabi ngintikan, tapi saiki walakin Allah atla'ani, saiki pangeran ngekei rohaku. Nak untamu iku ning sibi kada, sibi ku lereng gunung iki. Habasat ha sajarotu kada, iku mergo kecantol wit iki. Akhirnya terpaksa Nabi ku kerso muka syafah, gara-gara narangono raja agam Nabi. Makanya sekarang banyak aliran nyuwun sewu kayak sekarang aliran-aliran salafi itu orang Islam disuruh keyakinan nak nabi itu manusia sing layak alamul ghaibah. Nabi itu enggak boleh tahu barang ghaib karena layak alamul ghaibah illallah. Kan innahu indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsum. Terus saya terusnya kan ada khamsun sing layak alamul ghunna illallah. Itu dulu oleh Imam Ghazali, oleh kitab Fathul Bari, oleh kitab Irsyadus Sari, kitab-kitab sing muktamad itu sudah dikritik orang salafi dulu. Tentu sekarang dulu namanya ndak salafi. Iku wak padu merapati seneng Kanjeng Nabi. Jadi mensifati Nabi sing menjadi kekurangane Nabi. Oke, kalau Nabi ndak tahu barang gaib itu iya, tapi kowe ora usah kecangkeman ngono. Iku wak padumu ora pati seneng nak Nabi disifati sempurna. Terus Imam Ghazali cerita, sebetulnya itu ada istisna. Ya, ada apa? Istisna. Ini kalau sentingnya di surat jinnah, alimil huibi fala yudhiru ala huibihi ahadan illa manir tado mir rasul. Memang Allah itu diantara sifatnya itu alimul huibi. Allah itu tahu sesuatu yang huib. Itu jelas. Fala yudhiru ala huibihi ahadan. Kemudian Allah itu tidak akan menjelaskan sesuatu yang huib pada siapapun. Illa manir tado mir rasul. Kecuali orang yang Allah ridhoi. Di antara itu tentu rasul. Sehingga mukasyafah itu mungkin. Tentu yang musma'alai rasul ya. Yang mutalaf alaih wali. Lebih mutalaf lagi kalau kamunya yang wali. Sebetulnya kaidahnya ada mutalaf alaih. Yang paling bisa mukasafah itu satu tentu Nabi. Mujma'alaih kan. Sebetulnya diganti wali itu masih mujma'alaih. Tapi pas orang itu lah. Gue yang mulai mukhtalaf alaih. Ya nah sudah uangnya mutalaf alaih. Wali versi wong tarekat itu yang rodok pelu-pelu. Terus rodok jadab wali. Nah cara wong syariat itu yang macam kitab enak wali. Nah cara wong macam-macam kan versi ini, betul-betul kan tepat-tepaan. Sebetulnya masalah gaib itu ada istisna illa mandir tato mirrosul. Nah termasuk contohnya Arabi tadi, akhirnya Nabi ngentikan begini-begini. Termasuk sifatnya Sayyid Abbas masyhur. Sayyid Abbas ketika ditawan di perang Badar, ketika disuruh nebus, dia bilang saya tidak punya uang. Terus Nabi nyeritakan bagaimana dengan mas kamu yang kamu simpan. Di Sibi Gaza, di sini kamu dengan Umil Fadl, terus kamu bilang ini untuk Fadl, ini untuk Kusam, ini untuk Abdullah bin Abbas, langsung aman tuh jika anak Rasulullah yang nyimpan itu yang saya, yang tahu hanya saya dan istri saya. Sama ngomongannya Nabi cerita, sama ngomongannya ini jatahnya Abdullah, ini jatahnya Kusam, ini jatahnya Fadl, persis sak jumlah dia, ini jatahnya kan anak Ibn Abbas, Kusam, Fadl, dua bin abang, kue malah raroka sangat nerang kue wangil. Makanya ngaji sing khatam kue aja mau ngaji misalnya di kesimpulan layak lamul huwaibah illallah, terus khomsun layak lamul huna illallah, terus menyebut lima hal, oke kita sepakat itu. Tapi sebetulnya masalah seperti itu di surat-surat jin gitu ya, tadi yang itu ada istisna fala yudhiru ala huwaibi ahadan illa manir tato mir rasul, kecuali orang yang mendapat ridho dari Allah yang tentu min rasulin, diantaranya itu rasul. Makanya kita tidak pernah tahu, nanti geger lagi cara nahwu minnya itu bayaniyah pan ta'wid. Nah ilmu pas-pasan, sementing huruf J. Itu zaman ibtidak sembrono. Enggak min bayaniyah apa ta'wid? Nah bayan misalnya, manir tadu min rasulin kang yoiku rasul. Berarti nak liane rasul iso tuh. Tapi jari singguri. Lagi korang nak tapi ben melak roh. Mau kula suwun nggih, dados kula suwun nggih, pokoke kula masalah tauhid itu anut ulama. Engko soal ana istilah salah sithik-sithik umpama salah. Anggep bae ku alamiah. Iki dawuh Imam Bukhari, anggep bae. Artinya alamiah ngeten. Misalnya Tolha. Tolha itu jeneng lanang ta wedok? Cek jawab, coy. Lanang. Ana tae taknis. Maisaroh itu lanang tau itu, lanang, ono tatane. Hamzah, lanang ono tatane. Kue rasa terus kecangkeman, itu ibu bukti ono tak. Angger alamiah ngunung kau itu ibu seram laku. Mana lah? Saya kau nawang jenenge solihin, wang sitok takeh. Lah kau jenenge jamak. Nah, misalnya wang jenenge Afif, wang sing wiki-wiki tau orang jebol. Ono kau petakon no. Oh seram penting, suka agak jeneng ibu. Malah, mesti rasa usah buat ade. Lawang nak aku nyual, jadi Allah aku rawleh barang itu. Aku jadi tak ni sudah. Mulai dari Imam Bukhari, kok tak kono barang, kok kerwetan. Cuma kini nak belajar nak aku ya bayi-bayi sodu, aku mutakar. Nak ben mau anas aku jatuh. Tapi orang tentang Allah, aku tuh orang tambahan. Mereka nak buat terus, no berarti jatuh aku. Wah, kriminal, rokok. Mulane enak aksaru ahli jannah albulu. Aki-aki penduduk swarga iku. Ya mulane budune terusno wae. Koyene karena mergo nak pinter tadi. Mereka tuh tidak akan puas sehingga menemukan asal-usul eksistensi wujud hakiki. Wujud hakiki itu siapa? Cari-cari. Sampai akhirnya saya mau sholat, kalau sudah menemukan wujud hakiki. Kenapa kamu tidak sholat? Karena saya belum menemukan jati diri saya. Satu bodoh, serah roh lah, sewaya-waya sholat. Sholat. Susah dong roh lah. Mulanya kok aksaru ahli jana al-buru, kok goblok. Wah, termasuknya aku tidak mikir sengun-ngun aku. Itu kan pikiran sing gaweane setan. Lan kula suwun gitu. Terus niki pentingnya, makanya Rasulullah itu zat apa luar biasa, figur yang luar biasa sampai apa ngendikan tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq, terusannya fatahliku. Pasti kamu nanti akan rusak. Ini pengalaman kita, banyak anak-anak itu sholat ketika mengkaji filsafat mulai tidak sholat. Makanya ini tugasnya ulama harus ngomong terus. Orang-orang enggak apa-apa, biar bendara ini sekrup lah, pokoknya sementing ojo. Ojo utek-utek aku. Karena kalau nuruti istilah tadi, mulane kula suwun nak ngaji Quran iku dilatih. Kula nu gadah kitab Al-Maqsadil Asna fi Syarhi Asmaul Husna. Itu di antara mukadimahnya gini. Dia cerita gini muallifnya. Itu kan tag-nya dulu Imam Ghazali terus banyak yang mensarai. Kamu tentang istilah Allah ikut saja yang ada di Quran. Kalau Allah mengistilahkan itu ya sudah ikut. Meskipun kowe ora paham. Termasuk Allah mengistilahkan zat-Nya itu nafsu. Nafsu itu nak cara bahasa toriko, bahasa tasawuf, masalah, paham ya? Tapi coba nego-nego Quran, no. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum. Coba ala nafsihi ini rujuke ning ndi? Allah kataba mestekno sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Allah mestekno ala nafsihi ing ngatasé dzate Allah piyambak. Allah mestekno ar-rahmata ing terjadine rahmat. Jadi kamu kalau ketemu orang iman katakan assalamualaikum. Allah sudah mewajibkan pada dirinya sendiri bahwa Allah pasti akan mengkasih rahmat. Kata barabbukum ala nafsir. Ya wes pokoknya kayak geram ini. Lah kadang-kadang mari kene ya melok bodho pisan. Pokoknya anggere di istilah no nafsu mesti elek. Aku kadang-kadang ana mbale ngomong ngono ha yo terus sesan. Iku piye lafadz nafsu itu tau dinggo. Enak sing ngomong balik rakunangan ha. Aman. Musim sungguh kok naik turu ya biasanya terus. Nah ini cerita, makanya butuh orang alim ya, karena ini masalah-masalah sing wis dadi masalah, kayak masalah-masalah sing wis dadi. Lan kula suwun kula warai ya. Terus ngendikane Senawi mengke salat menisan nggih. Ngendikane Senawi sing ngarang tafsir Munir niku. Kalau kamu mencari Tuhan, carilah pakai sifat salbiah. Nggih sifat no. Sifat salbiah itu begini. Enggak mungkin alam ini tanpa pencipta. Sing jenenge wujud mesti ana sebabe. Ya wis sebab iku anggape pangeran disebut musabbibil asbab. Ya sudah kono tok. Apa sudah kono tok? Terus kalau ada kemungkinan, engko nase gawe alam iki saiki lali. Lho nak lali rasih do gawe. Mulane ya ora lali, ya ora tuwa, ya ora mati. Pokoke sifati pakai salbiah. Ya ora mati, ora picek, ora tuwa, ora apes. Pokoke sifat pakai sifat apa? Karena itu cara kita untuk mengetahui Tuhan. Terus dari saya Nawawi malah ngeten. Atau nak kowe kepen dadi pangeran, ya cek awakmu. Iku ya teorine Quran. Misalnya gini, Quran kalau ngenyek wong-wong kan am khalaqus samawati wal ardh. Nak kowe ngaku pangeran ya saiki takokno awakmu, tau gak melok gawe langit bumi. Terus dari Allah nak njlok wong-wong kan. Setahu saya ma'asyatuhum khalaqas samawati wal ardi wala khalaqa anfusih. Rasa takokno gawe langit ta bumi, pas dene lahir iku melok gawe ta ora. Saiki bayi lahir apa gawe awake dhewe wala khalqan fusih. Wis saiki manusa jin setan takoki kabeh. Mulane pangeran nak mun duka nggih, kul araitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Saiki pangeran sing dipangerakno iki aku kandhani, jare pangeran Arun iku saiki kandhani aku. Arung meruhno sira kabeh ning ingsun. Madza khalaqu minal ardi? Apa sih karir mereka? Apa memberi kontribusi ikut menciptakan bumi? Am lahum syirkun fis samawat? Apakah memberi andil? Syirkun itu andil ketika langit diciptakan. Terus itu ni bi kitabim min qabli hadza wa tharatu min ilmin ing kutum sadiq. Makanya karena Quran tuh sering nantang gitu ya. Orang ana ulama kecuali ya seneng nantang. Cek jarak cek ra jarak. Ya ana sing mandi ana sing ora niku urusan nomor loro. Karena kalau hujjah Hujjatullah itu diantara syaratnya mancan nantang, pangeran sering nantang. Wes rapopo kira mengirakno aku, tapi tunjukno nak kowe iku pangeran. Carane piye? Kowe kudu yakin nak kowe sing gawe langit bumi. Padahal ketika ditanyakan gitu, am kholakus samawati wal ardo, jawabnya ya, bala yukinun, mereka pun kan tidak pernah bisa yakin kalau mereka menciptakan langit. Ya pasti tidak kan? Pasti tidak apa mungkin ya? Pasti tidak. Nah terus akhirnya ada pertanyaan, am khuliku min huiri syai'in am humul khulikun. Apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Atau mereka memang pencipta? Sekarang kalau Isa dikatakan Tuhan, Isa sekarang lahirnya di mana coba? Di bumi. Kalau dia lahirnya di bumi, berarti zaman Isa belum ada, bumi sudah ada belum? Sudah. Berarti dia menuhani bumi yang dia ada ikut menciptakan. Aneh tau orang. Orang melok gawe, teko-teko. Jadi pangeran. Berarti bumi kok ono sik, sing gawe lahir engko. Mulane Fir'aun mangkel tenan mbek Nabi Musa. Mergo dene takoki, Musa pangeranem sapa? Sing ngerani langit mbek bumi. Jare Fir'aun, gampang nak urusan langit, aku tak gawe piramida, engko tak deloki. Nah soal ning bumi sak rohku ning ndi sing dadi pangeran iku? Aku. Ma alim tulakum min ilahin. Terus jare Nabi Musa rumangsa jurusé gak mandi, digenti. Rabbukum wa rabbu abaikumul awal. Sing mengerani buyutem. Akhirnya hadirin sadar nak Fir'aun pangeran, buyute berarti dhisik ora ana pangeran. Kan pangerane baru datang. Nah, itu jenenge sulup. Sulup itu pokoknya nak ra iso diyakinno disalbu, no? Disalbu. Mulane jare Sayyidina Nawawi, kene aku pengen kenal pangeran, di antara syaratnya kudu apal sifat napa? Salvia. Ya mau misalnya terus sedurunge pangeran ku sapa? Wis pokoke zat sing paling pertama jenenge pangeran. Ya wis ngono tok. Gak mungkin donya iki tanpa sebab. Mergo wujud iku wis kadung wujud. Nek wis kadung wujud kudu ana sababul wujud. Lah saiki wong PKI komunis muni ngene, sebab wis pokoke pangeran niku donya iku kebetulan. Kebetulan itu kan Adam. Sesuatu yang sebelum alam ini kan anggape Adam. Cara PKI kan sedurunge alam ini enggak ada. Lalu enggak ada kok jadi sebab, aneh ta ora? Sesuatu enggak ada jadi sebab sesuatu yang ada. Iku gendeng apa sarap? Kita warai nek aku pendek akidah sing kuat. Nek sedurunge alam iki adalah Adam enggak ada, berarti enggak ada menjadi penyebab sesuatu yang bisa enggak sebab itu sesuatu yang nihil atau yang enggak ada? Tidak. Sebab itu tentu dari sesuatu yang ada. Lah sing ada iki jenenge Allah wajibil wujud. Zat yang wujudnya harus ada. Lan kita sebut wajibil wujud. Ya niki dhuwur yen mengke terus kula ngaji malih sak jam 1.5 jam. Kula mengke tak wacana kitab yo. Bentuk baru kayak kitab Khilyatul Auliya. Jadi meniki kan ada cerita ahli kitab. Semua kitabnya Imam Suyuti, Imam Ghazali, kalau cerita ahli napa? Kitab tentang Yahudi Nasrani itu mengutip dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sendiri sebenarnya enggak tahu. Dia itu mengutip dari Ka'bul Ahbar. Saya ulang lagi ya. Umar sendiri itu mengutip dari siapa? Ka'bul Ahbar. Mulanya Al-Hadithu Tsani An Yasar bin Atok An Ka'bul Ahbar. Jadi masternya cerita tentang Yahudi Nasrani, bagaimana Rasulullah di Taurat dan Injil itu Ka'bul Ahbar. Dan itu yang punya sanad tentang makalahnya Ka'bul Ahbar itu kitab Khilyatul apa? Auliya. Jadi kena kepengen tuku ya tuku, tapi golekane angel sing jelas tak jamin. Mun nek wis gampang golekane ya angel macane, tapi jelas. Tapi wis biasa wae dadi angel lak diwaca, ora diwaca kan gampang. Dari angel nek kowe kepengin iso grebuk barno ora? Gampang, semoga-moga dur. Siapa?